Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyara ikhwati fillah a'azani wa'azakumullah wa ma'asyara talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar hukum-hukum haji dan umrah dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Udha'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan terakhir telah kita sebutkan tata cara at-tawaf, tata cara tawaf tatkala seorang jamaah haji berhaji dengan haji tamattu. Begitu juga naam seorang yang haji qiran dan haji ifrad disunnahkan untuk dia tawaful al-qudum. Dan juga telah kita sebutkan tata cara sa'i dari Bukit Safa sampai dengan Marwah. Kemudian kata mu'alif di sini, wa yatahallalul mutamatti' min umratihi bitaksiri si'rihi thumma yalbasu malabisahu. Kemudian setelah na'am jemaah umrah atau jemaah haji yang berniat haji tamattu', dia melakukan tawaf kemudian sa'i, yaitu setelah itu dia bertahallul dari umrahnya dengan cara memendekkan rambutnya atau memangkas rambutnya, kemudian setelah itu memakai pakaian biasa. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang tatkala selesai melakukan tawaf. Naam, kemudian sa'i yang harus dilakukan adalah tahallul. Dan tata cara tahallul adalah mencukur rambut. Dan disunnahkan naam untuk bertahallul, tata caranya adalah dengan memangkas habis rambut alias menggundul, atau cara yang kedua yaitu memendekkan rambut dengan cara diratahkan. Dia setelah itu hatta idza kana yauma tarwiyah wa huwa yaum tsamin min dzilhijjah ahramal mutamatti' bil haji min makanihi. Kemudian setelah tiba atau sampai hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, maka seorang yang berhaji tamattu dia berihram haji dari tempatnya. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang yang haji tamattu setelah dia berumrah di bulan-bulan haji, setelah itu dia bertahallul dari umrahnya dan memakai pakaian biasa, melakukan aktivitas biasa, setelah itu pada saat tanggal 8 Dzulhijjah dia kembali memakai kain ihram dalam rangka untuk menunaikan haji, dan dia berihram dari tempatnya masing-masing atau dari ilmu. Wa kadza ghairuhu minal muhillin bi Makkah wa qurbiha. Begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang mukim di Mekah dan sekitarnya. Wa yustahabbu lahu ayaf alama fa'alahu indal miqat min al ihtisal wa tatayyub wa tanzif. Dan disunnahkan untuk seorang yang berhaji tadi melakukan apa yang harus dia lakukan ketika di miqat, seperti mandi, memakai minyak wangi dan melakukan kebersihan atau melakukan sunnah-sunnah fitrah. Jadi sebelum seorang itu berhaji dan memakai kain ihram, na'am, dia disunnahkan untuk melakukan apa yang disunnahkan ketika seorang itu berumrah, yaitu mandi terlebih dahulu, kemudian setelah itu memakai minyak wangi dan melakukan sunnah-sunnah fitrah, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku. Nah, dari sunnah-sunnah fitrah. Jadi ini dilakukan sebelum haji dan ini hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah masuk amalan umrah atau haji, maka amalan-amalan ini tidak boleh lagi dilakukan. Wa yatawajjahu jami'ul hujjaj ila Mina mulabbiyin. Kemudian setelah dia memakai kain ihram dan berniat haji dari tempatnya masing-masing, ya seluruh jemaah haji itu menuju ya ke Mina. Naam, seluruh jemaah haji menuju ke Mina dalam keadaan bertalbiyah. Ini amalan yang dilakukan oleh jemaah haji tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Setelah dia berihram dari tempatnya masing-masing, naam, setelah itu dia menuju ke Mina. Ya, apakah berjalan kaki ataukah berkendaraan? Dalam keadaan bertalbiyah, disunahkan banyak bertalbiyah. Naam, ya, lafaz talbiyah sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Nah, ini terus menerus dibaca ya pada hari Tarwiyah tanggal 8, begitu juga tanggal 9 ketika di Arafah nanti, begitu juga tanggal 10, dan diputus tidak dibaca lagi tatkala melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10. Wa yusalluna fi Mina adh-dhuhra wal 'ashr wal maghriba wal 'isya'ah wal fajrah bi kusri ruba'i min ghairi jam'in. Kemudian jemaah haji mereka melakukan salat zuhur, begitu juga salat asr dan maghrib serta isya dan subuh dengan meringkas salat yang 4 rakaat tanpa dijamak. Ya, jadi di Mina nanti, naam, bagi jemaah haji tanggal 8, begitu juga nanti kembali ke Mina ya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Ini hari-hari seorang jemaah haji di Mina. Ya, tanggal 8, kemudian tanggal 9 dia tinggalkan dulu Mina menuju Arafah. Dia setelah itu menuju Muzdalifah, tanggal 10 kembali lagi ke Mina. Tanggal 11 ya bermalam di Mina. Tanggal 12 bermalam di Mina sampai dengan 13. Nah, di Mina ini salat yang dilakukan oleh jemaah haji itu dengan mengqasar tanpa jamak. Ya, mengqasar salat yang 4 rakaat. Salat zuhur dijadikan 2 rakaat sesuai dengan waktunya masing-masing tanpa dijamak dengan asar. Begitu juga salat asar ya dilakukan 2 rakaat. Ya. Salat maghrib 3 rakaat. Karena enggak mungkin dan tidak ada dalilnya, ya. Nama ringkas sholat maghrib jadi 1,5, ya, enggak ada dalilnya. Nah, begitu juga sholat subuh, ya, 2 rakaat. Jadi sholat yang 4 rakaat ketika di Mina itu diringkas tanpa dijamak. Dan khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang illah kenapa jamaah haji itu naam diperbolehkan mengqasar sholat, meringkas sholat ketika di Mina. Sebagian para ulama menyebutkan sebabnya karena dia safar. Ya. Naam, karena dia safar. Sebagian lagi menyebutkan bukan karena safar, tapi karena haji. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian setelah itu Thumma fi sabihatil yaum at-tasi'i yasirul haju ila Arafah. Kemudian pada pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, ya setelah sholat subuh, naam, jemaah haji itu menuju Arafah. Naam. Jadi tanggal 8 tadi, kemudian dia bermalam, ya terus ya sampai pagi setelah sholat subuh, dia beranjak menuju Arafah karena sudah tanggal 9. Tanggal 9 jemaah haji itu harus sudah di Arafah. Naam. Fa in tayassara lahu ayanzila binamirah ila zawal fahasan. Maka apabila memungkinkan atau mudah bagi dirinya untuk singgah di Namirah ya sebelum tergelincirnya matahari, maka itu baik. Karena ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau. Tatkala beliau berhaji ya. Naam, tanggal 8 amalan yang beliau lakukan ketika di Mina, kemudian tanggal 9 menuju Arafah, beliau tidak langsung ke Arafah pada saat tanggal 9. Tapi beliau singgah dulu di daerah namanya Namirah. Ya. Ini Namirah ini perbatasan atau sebelahan dengan Naam daerah Arafah. Ya, sudah ada pelangnya, sudah ditulis oleh pemerintah Saudi mana batas-batas Arafah, mana batas-batas Namirah. Ya. Jadi disunnahkan sebelum menuju Arafah singgah sebentar, singgah sejenak di daerah namanya Namirah. Ya, nanti mengerjakan sholat zuhur dijamak dengan asar di daerah Namirah ini. Kemudian setelah tergelincir matahari barulah masuk ke daerah Arafah. Kemudian kata mu'alib di sini, wa idza zalatis syamsu khatabal imamu au naibuhu khutbatan qasiratan. Maka apabila telah tergelincir matahari, yaitu masuk waktu zuhur, ya maka imam atau pengganti imam khutbah sejenak. Ya, ini juga amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala beliau berhaji, sebelum beliau mengerjakan sholat zuhur dijamak dengan asar di daerah Namirah, beliau berkhutbah sejenak. Ya, beliau berkhutbah sejenak. Thumma yusalli dhuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dhuhri. Kemudian setelah seorang imam atau pengganti imam berkhutbah sejenak di daerah Namirah, ya kemudian ya, jamaah haji mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan dikosor dan jamak pada waktu zuhur. Jadi pada saat di Arafah atau menuju Arafah, ya sholat yang 4 rakaat itu dijamak dan kosor. Berbeda dengan di daerah Naam Mina. Kalau Mina tadi telah kita sebutkan dikosor tanpa jamak. Ya. Sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat dikerjakan sesuai dengan waktunya masing-masing. Sholat duhur pada waktu duhur dikerjakan 2 rakaat. Sholat asar dikerjakan 2 rakaat pada waktu asar. Nah berbeda pada saat di Arafah atau mendekati Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Sholat yang dilakukan itu dengan cara dikosor dan dijamak. Ya, sholat duhur dan asar dijamak. Ya, dengan jamak takdim. Dikerjakan dulu sholat duhur 2 rakaat, setelah itu baru sholat asar 2 rakaat. Kemudian thumma yadkhulu Arafah, kemudian masuklah ke Arafah, karena inilah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah jamaah haji itu mengerjakan sholat duhur dan asar di jamaah di daerah Namirah, setelah mengerjakan sholat ini barulah masuk ke Arafah setelah tergelincirnya matahari atau setelah mengerjakan sholat. ويجب على الحاج أن يتقين أنه في داخل حدود عرفة. Dan wajib bagi seorang jemaah haji untuk meyakinkan dirinya bahwasanya dia betul-betul berada di Arafah. Ya, jadi ketika wukuf di Arafah, seorang jamaah haji harus betul-betul memastikan dia berada di lingkuf, ya, atau di Arafah. Jangan sampai dia wukuf di luar Arafah, karena wukuf di luar Arafah tidak sah, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, karena wukuf di Arafah itu rukun min arkanil hajj, ya, rukun dari rukun-rukun haji. Jadi tak kala seorang tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah dan dia mengulang tahun depan kalau itu ada waktu, ya. Jadi ketika kita wukuf di Arafah harus pastikan diri kita itu berada di daerah Arafah atau di dalam Arafah. Jangan sampai, ya, kita menyangka kita wukuf di Arafah ternyata di Namirah. Ya. Nah. Dan juga hendaklah, ya, ketika kita wukuf di Arafah dimanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, waktu wukuf di Arafah tidak digunakan untuk, ya, jalan-jalan atau selfie sana selfie sini, ya. Nah, karena kebanyakan jemaah haji enggak sedikit, ya, bulan haji atau musim haji, ya, tidak hanya dijadikan ibadah tapi juga dijadikan liburan, ya. Kemudian wa yastaqbilul qiblah wa yarfa'u yadayhi yad'u wa yulabbi wa yahmadullah. Kemudian dia hendaklah menghadap kiblat. Ini sunnah, tidak menghadap kiblat juga tidak mengapa. Kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa serta banyak bertalbiyah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika di Arafah banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beribadah, apakah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ataukah berzikir, ataukah berdoa. Dan doa ketika di Arafah apabila seorang memanjatkannya itu termasuk doa yang mustajab. Khairud doa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa'u Arafah, sebaik-baik doa yang dipanjatkan, ya, yang dibacakan adalah doa yang dibaca, yang dipanjatkan ketika seorang berada di Arafah. Jadi ketika seorang berada di Arafah, ya, maka hendaklah dimanfaatkan dengan baik, karena di Arafah ini termasuk tempat yang mustajab tatkala berdoa. Naam, sayang kalau kita naam sia-siakan atau kurang kita maksimalkan. Wa yajtahidu fit tadarrui wa dzikri wa du'a fi dzalikal yaumil adzim. Dan hendaklah seorang jemaah haji itu betul-betul merendahkan diri dan betul-betul banyak berzikir dan berdoa pada hari yang agung ini. Wa afdalu ma yuqal fi dzalikal yaum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling afdal untuk dibaca pada hari itu, yaitu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir ini banyak dibaca ketika di Arafah, karena zikir ini yang paling afdal. Kalau kita lupa, boleh dengan zikir yang lain atau membaca Al-Qur'an, ya, sibukkan dengan ibadah. Ya, sibukkan dengan ibadah. Naam, jangan sibukkan dengan kegiatan yang lain. Ya, jangan juga kita naam terbawa arus, ya, dengan jemaah yang lain yang ngajak jalan-jalan. Ya, karena sangat banyak, ya, bukan sedikit jemaah haji ketika di Arafah atau musim haji, ya, itu naam banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bukan amalan haji. Ya, sibuk selfie, sibuk naik onta sambil foto sana, ya, foto sini, senyum sana, senyum sini, ya. Naam, ini untuk apa? Enggak ada gunanya. Naam. Wa yakunu fi dzalikal yaum muftiran li'annahu aqwa lahu 'alal ibadah. Dan hendaklah jemaah haji ketika wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu dalam keadaan berbuka. Ya. Naam. Li'annahu aqwa lahu 'alal ibadah. Karena tak kala dia berbuka tidak berpuasa itu menguatkan untuk dia beribadah. Berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu disunnahkan bagi seorang yang tidak berhaji. Ya, disunnahkan bagi seorang yang tidak berhaji dan termasuk puasa yang afdal, ya, besar keutamaannya. Akan tetapi tidak pernah dinukilkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berhaji dan beliau wukuf di Arafah beliau berpuasa, tapi sebaliknya. Ketika wukuf di Arafah beliau berbuka. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan dalam kitab ini, apabila seorang jamaah haji itu tidak berpuasa ketika berada di Arafah, naam, yakni berbuka, maka itu akan membantu dia, ya, di dalam berhaji. Karena yang namanya haji ini, ya, adalah ibadah yang menguras fisik, sangat-sangat menguras fisik. Ya, oleh sebab itu kita harus banyak menjaga, ya, tubuh kita, banyak memakan makanan yang bergizi, ya, kurangi makanan-makanan yang pedas, ya, naam. Karena ketika di bulan haji, ya, banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Ya, lebih-lebih fasilitas umum atau fasilitas jamaah haji terbatas. Walaupun sudah banyak. Ya, walaupun sudah banyak. Kalau kita misalnya, ya, sering ke kamar mandi, yaitu ini agak repot. Ya, karena harus antri. Antrinya panjang. Bukan sedikit, ya. Nah, wala yazalu waqifan mutadarri'an mutadhallilan, dan terus menerus jemaah haji ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di Arafah dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ila an taghriba syam, sampai terbenamnya matahari. Ya, ini waktu yang disunnahkan untuk meninggalkan Arafah. Ya, jamaah haji itu meninggalkan Arafah disunnahkan ketika terbenamnya matahari atau masuk waktu maghrib, dan tidak mengerjakan sholat maghrib di Arafah, tapi nanti mengerjakan sholat maghrib sekaligus dijamak dengan isya, apakah jamak takdim kalau bisa, kalau tidak bisa jamak takhir, dikerjakan di daerah Muzdalifah. Jadi ketika maghrib kita enggak usah sholat dulu di Arafah, tapi langsung meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nah, nanti di Muzdalifah inilah kita baru sholat, ya, menjamak antara sholat maghrib dan isya. Yang afdal itu jamak takdim kalau memungkinkan, tapi pada praktiknya sulit, ya. Nah, pada praktiknya jamak takdim sulit, ya. Yang mudah adalah jamak takhir. Nah, ini waktu yang disunnahkan keluar daerah Arafah. Dan batas terakhir seorang wukuf diperbolehkan wukuf di Arafah, ya, apabila dia tidak memungkinkan wukuf di siang hari sampai dengan maghrib, ya, bisanya malam, mungkin pesawatnya ada masalah atau dia terlambat sehingga harus mendatangi Arafah setelah maghrib, ini masih diperbolehkan. Wukuf di Arafah setelah maghrib masih diperbolehkan. Karena batas terakhir wukuf di Arafah itu adalah waktu subuh. Ya, batas terakhir wukuf di Arafah adalah waktu subuh. Jadi bagi seorang yang tidak sempat atau tidak mungkin wukuf di Arafah di siang hari sampai dengan maghrib, dia hanya bisa setelah maghrib, ini masih sah. Karena batas terakhir wukuf di Arafah itu adalah sampai dengan waktu subuh. Kemudian kita lanjutkan. Ila an taghriba syam. Fa idza gharabat afada min Arafah bisakinah. Maka apabila matahari telah terbenam, maka apabila matahari telah terbenam, ya, jemaah haji bertolak, ya, atau meninggalkan Arafah dengan tenang, ya, dengan terburu-buru. wa yasiru mulabbiyan hatta ya'tiya Muzdalifatah fa yusalli biha al-maghriba wal isya'a jam'an wa yaqsirul isya'. Kemudian jemaah haji itu berjalan kaki sambil bertalbiyah, ya, sampai menuju Muzdalifah. Kemudian jemaah haji tersebut sholat maghrib dan isya dengan jamak qasar, ya, dengan mengqasar isya, meringkas isya. Jadi ketika di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah, jemaah haji mengerjakan sholat di Muzdalifah itu dengan cara jamak qasar. Naam. Wa rakhasa lidhu'afa ayakhruju min Muzdalifah bil lail. Dan diberikan rukhsah, diberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah, apakah sudah tua ataukah sakit ataukah wanita yang lemah, boleh dia keluar dari Muzdalifah di tengah malam. Ya, ketika mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, ya, waktu yang sunnah sebenarnya, ya, jemaah haji setelah bertolak dari Arafah bermalam di Muzdalifah itu sampai pagi, sampai setelah sholat subuh, zikir sejenak, ya, sampai naam waktu atau, ya, cuaca atau naam sudah sangat kuning, ya, sudah pagi hari, baru dia meninggalkan Muzdalifah. Nah, hanya saja di sana disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, diperbolehkan orang-orang yang lemah, apakah sakit, apakah sudah tua, apakah dari kalangan wanita, untuk tidak sampai pagi hari bermalam di Muzdalifah. Tengah malam boleh meninggalkan Muzdalifah. Wa yabqal qawi fi Muzdalifata hatta yusalliya al-fajra. Tsumma yastaqbil al-qiblata wa yahmadallah wa yukabbirahu wa yuhallilahu hatta yasfirra jiddan. Dan tetap tinggal orang-orang yang kuat. Ini tetap bermalam orang-orang yang kuat, ya, di Muzdalifah sampai dia mengerjakan sholat subuh. Kemudian dia menghadap kiblat dan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah bertakbir kepadanya dan bertahlil sampai, ya, waktu itu, ya, atau matahari kuning sekali. Naam. Tsumma yadfa'u min Muzdalifah qabla tulu'i syamsi. Kemudian dia meninggalkan Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Naam. Jadi ini waktu yang disunnahkan, naam, bermalam di Muzdalifah, ya, yaitu sampai pagi hari setelah sholat subuh, dikir sejenak sebelum matahari tergelincir, sebelum matahari terbit, dia meninggalkan Muzdalifah. Dan diberikan rukhsah, ya, bagi orang-orang yang lemah tidak harus sampai pagi hari bermalam di Muzdalifah. Tengah malam boleh dia beranjak, ya, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Karena tanggal 10 itu jamaah haji balik lagi ke Mina dalam rangka melontar Jumratul Aqabah, melempar jamarat yang paling besar. Ya. Wa alaihi sakinah, dan kembali wajib baginya untuk tetap tenang karena haji itu adalah ibadah. Mulabbiyan, sambil bertalbiyah. Wa yataqitu atau yaltaqitu sab'a hasayat min tariq. Kemudian sambil dia memungut 7 kerikil di jalan. Ini tujuannya apa? Tujuan tanggal 10, ya, naam, dari Muzdalifah menuju Mina, di jalan kita disuruh memungut kerikil. Tujuannya kerikil tersebut nanti digunakan untuk melempar jamarat. Dan yang dilempar tanggal 10 itu hanya satu, bukan tiga-tiganya. Tanggal 10 yang dilempar hanya yang besar, Jumratul Aqabah. Baru nanti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 yang dilempar tiga-tiganya. Yang kecil, yang tengah, yang besar. Dan disunahkan melempar jamarat itu setelah sholat duhur atau setelah tergelincirnya matahari. Naam. Jadi ini, ya, tanggal 10 setelah seorang itu dari Muzdalifah menuju ke Mina, sambil di jalan nanti memungut kerikil. dan sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Banyak, ya, banyak kerikilnya, enggak usah khawatir, ya. Naam, enggak dapat kerikil, ya, atau rebutan kerikil, banyak kerikil. Hatta idza ata jumratul Aqabah ramaha sab' bi sab'i hasayat yukabbiru ma'a kulli hasatin wa yaqta'u talbiyah. Kemudian apabila dia sudah sampai di Jumratul Aqabah yang paling besar, dia melempar Jumratul Aqabah itu dengan 7 kerikil sambil bertakbir setiap kali melempar. Ya, ini sunnah ketika melempar jamarat. Sekali lempar itu dengan bertakbir. Dan ya hitungannya masuk. Nah, dikatakan sah melempar jamarat apabila dia masuk ke dalam. Ya, kalau balik lagi keluar atau kena kepala orang misalnya, ya. Karena kenyataannya seperti itu, ya. Ya. Oleh sebab itu hati-hati tatkala kita apa? Berhaji ketika mau melempar jamarat itu, hati-hati karena di belakang tuh banyak sekali orang dan batu itu kayak hujan. Ya, oleh sebab itu hati-hati kepala kita. Ya, ketika di daerah jamarat, ya, banyak yang kena lempar kepala, bukan jamarat yang dilempar tapi kepala orang yang kena. Ya, sampai berdarah, ya. Ya, sebab itu hati-hati ketika melempar jamarat, cari posisi yang kira-kira aman. Atau jangan terlalu dekat dengan jamarat. Semakin kita mendekati jamarat, semakin besar kemungkinan kita dilempar oleh orang. Ya. Orang itu atau jemaah haji yang lain itu bukan niatnya melempar kita, bukan. Ya, karena melempar dari jauh, saking banyaknya orang, ya. Nah, melempar seadanya. Dan batu itu ya hujan. Ya, batu yang dilemparkan ke jamarat itu seperti hujan. Dan seorang jemaah haji tadi memotong talbiyah atau menghentikan talbiyah. Nah, inilah naam bacaan talbiyah dihentikan bagi jemaah haji. Disunnahkan dari tanggal 8, tanggal 9, baik tadi di Mina, di kemudian tanggal 9 di Muzdal, di Arafah, kemudian tanggal 10 di Muzdalifah. Naam, paginya bermalam di Muzdalifah tanggal 10, kemudian 10 paginya menuju ke Mina. Nah, bacaan talbiyah ini dihentikan tatkala setelah melempar Jumratul Aqabah. Ya, Jumratul Aqabah. Sebagian para ulama menyebutkan tatkala seorang sudah melempar Jumratul Aqabah, ini tandanya tahallul awal. Walaupun khilaf, ya. Sebagian para ulama menyebutkan tahallul awal itu harus melakukan 2 dari 3 amalan. Melempar jamarat, kemudian menyembelih, ya, atau tawaf. Ya. Dia lakukan 2 dari 3 amalan ini baru boleh dia tahallul awal. Tapi sebagian para ulama menyebutkan sudah melempar Jumratul Aqabah itu boleh tahallul awal, langsung dicukur rambut. Ya, diperbolehkan segala sesuatu kecuali wanita. Boleh dia ganti baju, tidak lagi memakai kain ihram. Ya, boleh dia memotong rambut segala macam, memakai minyak wangi karena sudah tahallul awal. Ya, dibolehkan segala sesuatu kecuali wanita. Yaitu istrinya tidak boleh didatangi sampai melakukan tahallul kedua. Ya, tahallul kedua ini adalah dengan melakukan 3 amalan. Ya, menyelesaikan melempar, kemudian tawaf, menyembelih dan mencukur. Ya. Nanti akan disebutkan. Tsumma yanharu hadiyahu wa yustahabbu ayakulahu min. Kemudian jemaah haji tadi menyembelih sesembelihannya kalau dia berniat haji tamattu atau haji qiran. Kalau haji ifrad tidak menyembelih. Inilah beda niat haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Kalau seorang berniat haji tamattu, ya, atau haji qiran, maka dia wajib menyembelih. Dia wajib menyembelih. Tapi kalau dia berniat haji ifrad tidak wajib menyembelih. Nah, dan yang menyembelih ya di lapangan bukan jemaah haji tapi petugas haji. Ya, sudah ada petugasnya masing-masing. Nah, sudah ditempatkan khusus dan petugasnya sudah ada. Jadi jemaah haji tinggal terima beres. Nah. Dan disunnahkan bagi jemaah haji untuk memakan dari sembelihan itu. Ya, kalau memungkinkan. Tsumma yalhaqu ra'sahu, kemudian dia mencukur rambutnya. Ini tanda tahallul awal. Thumma yatufu tawafal ifadah. Kemudian dia balik ke Mekah. Ya. Setelah dia menyembelih, mencukur rambut, dia balik ke Mekah. Ya, untuk tawaf ifadah, tawaf haji. Ya. Tawaf haji. Wa yas'a sa'yul haji in kana mutamatti'an aw kana mufarridan aw qarinan wa lam yas'a ma'a tawafil qudum. Nah, jadi setelah dia menyembelih dan mencukur rambut tanggal 10 itu, jemaah haji balik lagi ke Mekah. Ini balik lagi ke Mekah dalam rangka untuk tawaf. Ya, tawaf sudah dalam keadaan pakaian biasa. Ya, karena sudah tahallul awal, tidak lagi kain ihram. Ya, tanggal 10 itu, setelah dia melempar jamratul aqabah, kemudian mencukur rambutnya. Dia tawaf dalam keadaan berpakaian biasa sudah. Nah, kemudian dia sa'i apabila dia haji tamattu atau haji ifrad atau qarin yang belum sa'i ketika tawaful qudum. Nah, biasanya ya ada yang niat jamaah, ada yang niat haji qiran atau ifrad itu sekedar tawaf tapi belum sa'i. Nah, oleh sebab itu ketika tanggal 10 ya diwajibkan untuk tawaf dan sa'i. Wa sunnatu tartibu hadhil a'mal. Dan yang sunnah adalah mengurutkan amalan ini, melakukan amalan ini pada tanggal 10. Ar-ramyu fadhabhu falhalqu awit taksir. Yaitu melempar dulu. Dan yang dilempar telah kita sebutkan tadi, tanggal 10 itu yang dilempar bukan tiga-tiganya, bukan tiga jamarat, tapi satu saja. Yang dilempar itu adalah jamarat yang paling besar atau jumratul aqabah. Jadi yang kita siapkan hanya 7 kerikil. Beda di hari atau tanggal 11, 12 dan 13. Kerikil yang harus kita siapkan 21 kerikil. 7 kerikil melempar yang kecil. Naam, kemudian 7 kerikil berikutnya yang tengah, kemudian 7 kerikil berikutnya yang besar. Jadi jumlahnya 21 kerikil. Ya, ini untuk hari ke-11, 12 atau 13. Nah, jadi yang sunnah ketika tanggal 10 itu melempar jumratul aqabah dulu, kemudian menyembelih, setelah itu mencukur atau memendekkan rambut. Tetapi boleh dibolak-balik. Ya, fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraj. Maka apabila seseorang atau jemaah haji mendahulukan dari yang lain, maka ini tidak mengapa. Ya. Maka ini tidak mengapa menyembelih dulu misalnya baru melempar jumratul aqabah, ya, ini tidak mengapa. Tapi yang sunnah diurutkan amalan ini atau yang disebut dengan disingkat ronhat, romyotul jamarah, ya, ini yang dilempar adalah jumratul aqabah, kemudian nun an-nahar ha halak, huruf ta itu at-tawaf, ya. Kemudian wat tawaf ma'asai, kemudian tawaf bersama sa'i ini tanggal 10 in kana alaihi sa'yun. Ya, kalau itu sa'i yang diwajibkan atasnya. Tahallalu tahallul al-awwal wa halalahu kullu syai'in na'am hurima 'alaihi bil ihram illa nisa. Maka apabila dia telah melakukan ya amalan ini yaitu melempar jamarat ya kemudian mencukur, ya, dua dari tiga amalan. Ya, kalau tiga amalan sudah dilakukan semua, ini tahallul kedua. Nah, dia melakukan tahallul awal. Diperbolehkan segala sesuatu yang diharamkan ketika dia ihram kecuali wanita, karena masih tahallul awal. Jadi boleh dia setelah dia mencukur rambut, dia ganti baju. Ya, tidak lagi berkain ihram. Ya, boleh dia pakai peci. Ya, yang tadinya tidak boleh bagi jamaah haji memakai sesuatu yang melekat dengan kepalanya. Kalau payung boleh, berteduh juga boleh, karena ini tidak melekat, ya. Naam. Dan yang lainnya dari larangan-larangan ihram, ya. Kalau dia sudah tahallul awal, segala sesuatu diperbolehkan kecuali wanita, istrinya. Wayabitu, afan ya. Naam, ini kelewatan. In kana sa'yu, Ya tahallalu tahallul awal wa halalahu kullu syai'in qurima bil ihram illa nisa. Jadi kalau dia sudah melakukan dua dari tiga amalan, ya apakah melempar jamarat kemudian mencukur, nah ini dihalalkan segala sesuatu kecuali wanita. Kemudian setelah itu fa idza fa'ala thalatha tahallalu tahallula al akbar fayahillu lahu kullu syai'in hatta nisa. Maka apabila dia telah melakukan tiga amalan, yaitu apa tadi? Melempar jumratul aqabah, kemudian menyembelih, na'am, setelah itu mencukur rambut, ya, kemudian tawaf, segala sesuatu itu diperbolehkan sampai istrinya karena sudah tahallul kedua. Wa yabitu bi Mina lailata al-hadi asyara wa tsani asyara wujuban. Kemudian setelah itu, setelah dia tawaf ya dan sa'i di Mekah, dia kembali lagi ke Mina, balik lagi ke Mina tanggal 10 ini. 10 malam ke 11. Dalam rangka bermalam di Mina. Tanggal 11 dan tanggal 12 ini hukumnya wajib. Ya, kalau tanggal 13 ini sunnah. Kalau dia mau menyelesaikan haji sampai tanggal 12 namanya nafar awal. Boleh kita menyelesaikan haji hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Setelah kita melempar jamarat, ya setelah selesai waktu zuhur melempar jamarat, kita tinggalkan Mina. Selesai haji. Ya ini namanya nafar awal. Yang afdol kalau masih memungkinkan, masih mampu, masih sanggup adalah sampai tanggal 13 kita di Mina. Tapi hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib sampai tanggal 13. Ya, tanggal 12 boleh kita sudah menyelesaikan haji. Tidak lagi bermalam di Mina. Tapi yang afdol sampai tanggal 13. Masih ada waktunya. Masih. Nah, lanjutkan ya. Siapa tahu bisa diselesaikan. Wayarmi al-jamarati ats-tsalatsah yaumal hadi asyara badian bisughra tsummal wusta tsummal kubra wa kadzalika fil yaumits tsani asyara. Tanggal 11 dan 12 itu seorang jamaah haji kegiatannya adalah melempar tiga jamarat. Dimulai dari yang kecil, yang tengah dan yang besar. Hanya ini kegiatan jamaah haji di samping sholat ya. Kalau sholat sesuatu yang diwajibkan. Jadi kegiatan jamaah haji di Mina tanggal 11, 12 dan 13 itu hanya satu amalan haji yang dikerjakan, yaitu melempar jamarat yang dilempar tiga-tiganya. Ya, setelah tergelincirnya matahari kita siapkan kerikil sebanyak 21 kerikil. Nah, kita lempar yang kecil dulu, kemudian nanti akan ada beberapa amalan sunnah ketika melempar jamarat. Ya, di antaranya adalah berdoa, nanti akan disebutkan. Nah, ya berdoa setelah melempar yang kecil, kemudian setelah berdoa ya baru melempar yang tengah, berdoa lagi, baru setelah itu melempar yang besar, setelah itu tidak lagi berdoa. Ya, kemudian setelah itu meninggalkan ya jamarat. Nah, jadi ini kegiatan jamaah haji. Ya, ketika tanggal 11, 12 dan 13 hanya melempar jamarat. Ya, setelah tergelincir matahari ya, jamaah haji dari tempat kemah masing-masing. Naam, ya. Itu berjalan kaki menuju jamarat dan jamaratnya beberapa tingkat. Ya. Boleh tingkat atas, tingkat tengah, ya. Nah, bisa dipilih. Ya, dan alhamdulillah sudah disiapkan tangga ini. Kalau enggak salah ya, ana lupa. Kalau lupa ingat tangga apa itu? Eskalator kalau enggak salah. Nah, jadi kita tinggal ya berdiri nanti mesin yang jalan. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wayubda'u waqtar ramyi minaz zawal ila tulu'il fajar. Dan dimulai atau disunnahkan melempar jamarat itu setelah tergelincirnya matahari sampai malam hari. Kalau tidak memungkinkan, afan, sampai subuh hari. Kalau tidak memungkinkan ya siang hari, mungkin terlalu banyak orang membahayakan dirinya, terkhusus orang-orang tua, ya, boleh dia di malam hari, karena batas terakhir melempar jamarat adalah sampai subuh. Wa idza rama al-jumratu sughra sunnalahu ayataqaddam qalilan an yaminih. Apabila dia telah melempar jumrah yang kecil, disunnahkan baginya untuk berdiri sejenak ke arah kanan. Wa yakum mustaqbilan al-qiblah rafi'an yadayhi yad'u. Kemudian dia menghadap kiblat dan mengangkat tangannya dan berdoa. Ini sunnah ya ketika melempar jamarat. Ya, di samping mengucapkan takbir setiap kali melempar, setelah melempar yang kecil, jangan langsung melempar yang besar, yang tengah. Ya, tapi berhenti sejenak, menghadap kiblat, berdoa. Baru setelah berdoa, setelah itu baru melempar yang tengah. Wa idza rama ajrul jumratul wustah sunnalahu ayataqaddama wa ya'khudhu dhatash shimal yastaqbilul kiblah wa yakumu tawilan yad'u rafi'an yadih. Kemudian setelah dia melempar yang tengah, jumrah yang tengah sebanyak 7 kerikil juga, disunnahkan untuk dia berdiri ya sama seperti tadi dan mengambil arah kiri dan menghadap kiblat dan berdiri lamah dan berdoa dan mengangkat tangan sambil berdoa. Wala yakifu ba'da jumratil aqabah, dan dia tidak berdiri dan berdoa setelah melempar jumratul aqabah. Ya, jadi langsung pulang ke kemahnya masing-masing atau tempatnya masing-masing. Fa in arada ayata'ajjala fa innahu yajibu 'alaihi ayakhruja min Minah yauma tsani asyara qabla ghurubi syam. Maka apabila dia ingin bersegera menyelesaikan haji, maka wajib dia keluar dari Mina tanggal 12 sebelum tergelincirnya matahari. Ya, sebelum afwan terbenamnya matahari. Jadi tanggal 12 itu setelah jamaah haji melempar tiga-tiganya jamarat, ya boleh dia meninggalkan na'am Mina. Menyelesaikan hajinya. Ini namanya nafar awal. Ya. Ini namanya nafar awal. Ya, jangan sampai dia na'am ketika terbenamnya matahari masih di Mina. Ya. Dan itu pilihannya. Kalau dia masih di Mina ketika terbenam matahari, maka dia harus lanjut na'am sampai 13. Fa in gharabat 'alaihi syamsu fi Mina mukhtaran wajaba 'alaihi mabitu lailatul tsalitsa asyara. Maka apabila na'am sudah terbenam matahari, dia masih berada di Mina dan itu pilihannya, maka wajib dia bermalam sampai 13. Ya, malam sampai malam 13 Dzulhijjah. Yaitu nafar tsani. Tsumma idza arada yakhruja min Makkah wajaba 'alaihi ayatu fatawafal wada'. Kemudian apabila dia ingin meninggalkan Mekah, ya, setelah na'am menyelesaikan haji, maka wajib dia tawaful wada', dan tawaful wada' ini hukumnya wajib. Nah, tawaf perpisahan. Wa yaj'alu akhiru ahdihi bil bait at-tawaf wa yaskutu hadha at-tawaf 'anil ha'id wan nufasa. Dan ya, dia menjadikan akhir perpisahannya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tawaf, dan digugurkan tawaf ini bagi seorang yang haid dan nifas. Jadi tawaf wada ini apabila seorang wanita itu haid atau nifas, maka ini tidak diwajibkan dan udzur baginya. Allahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya, amalan haji. Naam. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.